Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken sedaya para jamaah, langkung-langkung para pinisepuh, sesepuh lan ingkang dipun sepahaken, semanten ugi dumateng adik-adik kula sekalian, rencang-rencang mahasiswa ingkang kula tresnani rahimakumullah wa anzani Allah wa iyakum jami'an. Alhamdulillah bilih wonten ing wekdal dalu punika kita sami kepareng dipun pembalakan dening Allah wonten ing setunggalipun panggenan ingkang minulya, ingkang paling mulya wonten ing buminipun Allah, inggih punika wonten ing Masjid Graha Mubarak punika. Kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa, mugi-mugi pepanggihan kita sami wonten ing dalu punika kapetang dados peranganipun amal saleh kita lan kaparingan piwales mangke saking Allah kanthi ingkang langkung sae ketimbang jerih payah kesusahan kita sami genipun medal saking dalemipun piyambak-piyambak tumugi wonten ing panggenan ingkang minulya punika kanthi piwales arupi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih selawat dan salam mugi katurna dumateng panutan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi sumrambah dumateng para keluarganipun, para garwa saha putranipun, lan sumrambah dumateng para sahabatipun lan umatipun wiwit zamanipun Rasulullah ngantos dumugi sederek kita muslimin ingkang badhe gesang wonten ing akhir zaman semangke. Lan kita sami nyuwun dumateng Allah, mugi-mugi Allah kepareng ngempalaken kita wonten ing kempalanipun umat Rasulullah wonten ing swarga semangke lan pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang kawula mulyakaken rahimakumullah, sinaosa judulipun mendhet faedah-faedah saking surat Yasin. Namun saderengipun kita semangke mlebet wonten ing surat Yasin, kita ngelajengakan langkung rumiyin faedah-faedah ingkang waket kita pendet saking surat Al-Fatihah ingkang kala wekdal ingkang sampun kapengker, kita sampun mulai lan sampun dumugi ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita wonten ing dalu punika insyaallah badhe mlebet wonten ing ayat Maliki Yaumiddin ngantos Waladdallin bi idznillah taala. Para jamaah ingkang kawula mulyakaken rahimakumullah wa azan ya Allah wa iyakum jami'an, Maliki Yaumiddin maknanipun jeh punika rojanipun dinten kiamat. Rojanipun wonten ing dinten akhir semangki. Adin wonten ing ayat punika langkung tepat dipun maknai kanthi dinten akhir utawi dinten pembalasan, yaumul jaza. Awit nggih adin punika terkadang maknanipun sanes, boten bermakna yaumul jaza utawi dinten akhir, namun terkadang maknanipun jih punika amal perbuatan. Contohnipun Allah punika lakum dinukum waliyadin, kanggu siliramu kabeh amal-amal silirani kabeh, lan kanggu aku amalku. Terus din punika terkadang maknanipun amal ibadah, amal perbuatan, lan terkadang maknanipun jeniko dinten pembalasan utawi dinten akhir. Nah, king menopo Allah subhanahu wa ta'ala boten asring dipun sebat kanti malikud dunia, rojone ana ing alam dunya. Ingkang sepindah awit Allah subhanahu wa ta'ala punika boten waget dipun kersani nalika kita tasih wonten ing alam dunya. Malahan Rasulullah kemawon boten saged kersani Allah subhanahu wa ta'ala. Napa malih namung menungso-menungso biasa kados kula panjenengan sami tentu langkung boten saged. Contohipun ugi Nabi Musa alaihissalam kiyambakipun ngedreng napa Bu? Pengin banget nggih. Pengin banget badhe nyumurepi kados napa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiripun Allah lajeng memerintahkan dumateng Musa, wis saiki kowe ndeloko nanggon gunung iki. Gua aku tak ngetok. Ingsun tak ngetok nek ku seliramu kuat, gunung iki tetep ana, berarti seliramu bakal bisa bersani ingsun. Namun ternyata nalika Allah subhanahu wa ta'ala punika keparang ngetingalaken, pramila gunungipun remuk. Gunungipun remuk. Boten kuwi bersani agungipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dados sedaya ingkang wonten ing alam donya punika saged bertasbih, saged memuji dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kula panjenengan sami tamtu mboten saged mresani kados napa tasbihipun watu, kados napa tasbihipun wit-witan, kados nopo tasbihipun lautan kali lan sakpiturutipun ingkang saged mangertosi namung Allah Subhanahu wa taala. Buktine Allah ngendika lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sedaya napa kemawon ingkang wonten ing alam donya lan ingkang wonten ing langit punika tansah bertasbih memuji mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya punika nderek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk angin, termasuk Jawa punika sedaya nderek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Namung sepindah malih kula panjenengan sami mboten saged mireng lan mboten saged mangertosi kados pundi anggenipun komunikasi nggih pangandikanipun Allah dumateng para makhlukipun sak sanesipun menungsa saha kados pundi komunikasinipun para makhluk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Laking menapa Allah kok mboten dipun wastani malikud dunia? Mboten malikud dunia. Laking menapa amargi sepindah wau nggih pilih kita sami makhluk Allah dan alam dunia punika mboten kuwi pirsani Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih pilih wonten ing alam dunia punika kathah makhluk-makhluk ingkang sifatipun namung sementara. Sehingga ngatos-ngatos tiyang punika saged kagungan keyakinan bilih raja diraja ki ya sing dadi raja ana ing alam donya. Contohnya tengah Yogyakarta wonten apa? Sri Hamengku Bawono, saya pun nonton ni. Bawono apa Bawono? Milih bukan apa-apa. Tipun kita pilih puniko, raja di raja. Maki gantos melih. Nek raja ni nang dunia pingu, non sewu sido, terus maki gantos melih sido, gantos melih. Buatkan kados dunia Allah. Nah, namun wonten ing dinten kiamat mangke, buatkan wonten raja tunggal kemawon. Sedaya punika tunduk lan patuh dhateng perintahipun Allah sinaosa nyumpang punten ngliwatan ing alam donya punika terkadang bangkel ngeyel boten kersa nindakaken dawuhipun Allah. Kon salat sedina ping 5 wae limuni abot nggih mboten. Ken nindak ke ibadah-ibadah sana sepun kon poso, wah poso ke luwe ya rapena. Nek teng alam dunia sakit kemawon tiang puniko nggih bangkel utawi boten taat kalian perintahipun Allah. Namun semangke wonten ing akhirat sedaya punika badhe tunduk lan patuh dumateng perintahipun Allah. Sing kon mlebu sarga ya mlebu, sing kon mlebu neraka ya ora iso ngeyel. Sehingga Allah ngendika limanil mulkul yauma duwe sapa kerajaan ana ing dina iki dene dinten kiamat jawipun lillahil wahidil qahhar jeneng menika kagunganipun zat ingkang wahid kagunganipun Allah zat ingkang tunggal lan zat ingkang maha perkasa mboten wonten ingkang sakit ngeyel wonten ing dinten akhirat semangke. Lan pilih kita sami kanthi wontenipun ayat Malik Yaumiddin punika kedah kagungan keyakinan menawi semangke bibar gesang kula panjenengan sami wonten ing alam dunya punika tasih wonten gesang ingkang langkung abadi. Jadi menika gesang wonten ing alam akhir, utai yaumul akhir, utai dinten kiamat. Teng dunya niki ibarat menawi panjenengan badhe tindak ingkang tebih sanget niku kaya dene mung mampir saknyek ngoten kemawon. Contohnipun Allah ngendika, fa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Temene sedina ana ing sisi Allah mengke wonten ing akhirat niku kaya dene 1000 taun menurut petungane seliramu kabeh. Saniki sinten sing umure ngantos 1000 taun? Wonten mboten? Mboten wonten. Berarti kesang kula jenengan sami niki nek dibanding kali kesang mak wonten akhirat mboten nganti sedina. Kesang kula panjenengan sami mbok menawa sing umure 100 mengke niku padha dene ming urip 10 dinane ana ing akhirat. Masyaallah. Niki nggih dados pemut kagem kita sami pilih semangke wonten yaumul ba'ats. Yaumul jaza. Jeng punika hari pembalasan. Hari kebangkitan dan hari pembalasan. Dipun wastani yaumul ba'ats, hari kebangkitan, awit mangke menungso punika sedoyo mulai tiang-tiang ingkang gesang wonten ing zamanipun Nabi Adam ngantos tiang-tiang ingkang badhe gesang wonten ing dinten utawi wonten ing akhir zaman mangke niku mangke badhe dipun kempalaken wonten ing setunggalipun panggenan. Napa panggenanipun Bapak Ibu? Padang mahsyar. Padang mahsyar punika arupi bumi. Namung buminipun boten kados dene bumi ingkang sapunika kula lan panjenengan nggih benten. Bumine langkung liar. Sepi menawi niki pun derek Bantul nggih. Nggih Bu. Sepi menawi panjenengan kinten-kinten mbayangaken kemawon. Rakyat Bantul punika dipun kempalaken wonten ing setunggalipun panggenan kempal sedoyo kinten-kinten stres mboten njenengan. Stres nggih. Sak Bantul ngumpul dadi siji. Kaya apa kene? Niku mengke sak Bantul dereng sak Indonesia, dereng sak donya menika dipun kempalaken dados setunggal panggenan. Dereng mleh mangke mulai zaman Nabi Adam ngantos menungsa yang terakhir. Pramila padang mahsyar punika panggenan ingkang sangat luas. Lan semangke menawi sampun dipun bangkitaken, dipun gesangaken malih kanthi pratandha wontenipun swanten trompet nggih. Kados trompet pertama bunyi nggih. Nyuwanten niku mangke sedaya manusa sing teng alam donya sedo sedaya. Dadi bayanganipun mboten saged dipun bayangaken nggih, mboten saged nggih. Ki ngono pun nalika mresani teng Palu niku pun ngeri to nggih mboten? Ngeri. Padahal niku dereng napa-napane kan mulai dipun bandingaken kalian dinten kiamat. Dinten kiamat niku idza zulzilatil ardu zilzalha. Nalika bumi nika dipun goncang kanthi goncangan ingkang luar biasa. Nanti gunung-gunung niku dhewe saged mabur sak kan dereng. Ming bumi dados jenang nggih. Sepetak bumi teng Palu niku dados jenang. Leketra wonten masyaallah. Niku ming namung sebagian panggenan dereng sedaya. Niku mon pun masyaallah luar biasa dampak itu. Lan semangke ingkang badhe ngrasakaken idza zulzilatil ardu zilzalaha punika menungso-menungso sing paling elek ana ing alam donya. Titiyang ingkang kagungan iman punika sampun sedo saderengipun wontenipun dinten goncangan dinten kiamat. Terus rusakipun donya punika dunia sedaya mereka mboten dipun alami tiang mukmin. Tiang ingkang kagungan keimanan sinasa namung sak gedene semut yang sing cilik badhe sedo langkung rumiyin nalika kiyambakipun menika nyedot angin saking ingkang dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Nanti semakin ingkang badhe ngraosaken lindu, nggih, lindu sing kuwi niku. Dadi lindu niku bahasa Arabe zalzalah. Zalzalah pramila ayatipun kan idza zulzilatil ardu zilzalah. Zalzalah. Niku manusa-manusa yang paling elek. Niku tiupan pertama, tiupan kedua, mangke lajeng manusa menika badhe dipun kempalaken wonten bumi ingkang sampun dipun damel rata dening Allah. Ingkang sak dipun wonten gempa macam-macam dipun damel rata dening Allah. Lan semangke ingkang badhe nyongol pertama, muncul pertama, jedul pertama, sinten? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhir zaman namun anginipun bangkit dipun bangkitaken menika pertama kali. Namun ingkang badhe ngagem rasul nomor 9 sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nggih, Malik yaumiddin. Lajeng kita sami, nggih, selaku tiyang mukmin kedah kagungan, wajib kagungan keyakinan pilih semangke badhe wonten yaumul ba's dening ka hari kebangkitan lan badhe wonten yaumul jazak utawi yaumuddin hari pembalasan. Artosipun menapa ingkang kita tindakaken wonten ing alam donya mangke badhe dipun paringi piwales saking Allah kanthi sah adil adilipun. Allah mboten sekedhik kemawon badhe tumindak zalim marang kawulanipun mboten. Namun ingkang tumindak zalim menika nun sewu para kawulanipun. Dados menika Allah keparang paring piwales arupi troko niku awit nggih nun sewu awit kawulanipun ingkang zalim nalika kesamutan ing alam dunia. Semakin wonten akhirat badhe pikantuk piwales sak adil-adilipun. Nun sewu menika wonten ing alam dunia niki terkadang hakim niku kan sakit disuap nggih mboten. Nggih, ngaten alam dunia. Pramila piantun sing duwite oke mboten gubris masalah dosa biasanipun lajeng nuku sing jenengane keadilan. Nuku sing jenengane hukum. Nggih, sakit dipun tumbas. Niku nek teng alam dunia. Wong sing salah iso ketoke ora salah. Soale wong sing bener iso ketoke salah niku teng alam dunia. Gampang do ngapusi wong liya kadang do ora ngerti. Namun niku sedaya dipun catet dening Allah lan semangke badhe dipun paringi piwales dening Allah kanthi sak adil adilipun. Ayat salajengipun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, namun dumateng panjenengan kawula nindakaken ibadah lan namun dumateng panjenengan kawula nyuwun pitulungan. Dados nalika kula lan panjenengan sami nindakaken ibadah dumateng Allah punika boten pikantuk nyekutaken Allah. Artosipun ya nyembah marang Allah ning ya nyembah marang saliyane. Niki sing jenane syirik niku nggih. Syirik niku nyembah Allah ning ya nyembah liyane Allah. Syarik niku maknanipun damel tandingan. Allah ditanding-tandingke. donga marang Gusti Allah ning yo donga marang liyane Gusti Allah. Nah niki tumindak syirik. Kamu kalau kita sami saben dintinipun paling boten ngucapaken iya karena butuh wa iya karena stain ping pinten. Ping pinten Bu? Pinten Pak? Ping pitulas paling boten. Niku nek orang nganggo sholat sunnah niku ping pitulas. Saben rakaat kan kudu mas al-fatihah kados kalau ingin ingkang sampun kita ucap sakana tur. Salat sing ora ana Fatihah kuwi ora sah. La salata liman lam yaqra fihi umal kitab. Ora jeneng salat wong sing ana ing jerone ora maca umul kitab. Pramila nun sewu kagem ingkang boten nembe king alang-alang berarti paling boten sedinten ping 17. Sok ngeraos mboten. Ngeraoske mboten. Iya kana butuh wa iya kana stain. Ya Allah namung dumateng panjenengan kaula manembah lan namung dumateng panjenengan ya Allah kaula nyuwun pitulungan. Sok diraoske mboten. Mboten apa mboten? Mboten-mboten nggih. Nah, pramila semangke sak sampunipun kita sinaoni punika, kita rasakan ya Allah, namung dumateng panjenengan kula manembah, lan namung dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Ingkang saking punika nggih nek dipun rasakan semangke mboten kagungan panyuwun melih, mboten kagungan raos kagem manembah dumateng saksanesipun Allah. Kita namung ngagungaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saking punika nalika kita panjenengan sami nggih, misalipun donga. Donga menika dados peranganipun ibadah. Rasulullah ngendikaken ad-du'a'u huwal ibadah. Donga kuwi jenenge ngibadah. Pramila nalika kula panjenengan sami ndedonga nggih mboten pikantuk donga dumateng Allah namung ugi ndedonga dumateng sasanesipun Allah. Nalika nyuwun keselamatan nggih mboten pikantuk nyuwun dumateng Allah ning ugi nyuwun dumateng sasanesipun Allah. Ingkang kagungan kekuasaan kagem calamataken tiyang punika namung Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in lan namung dumateng panjenengan ya Allah kaula nyuwun pitulungan. Termasuk nyuwun pitulungan supados kula panjenengan sami mboten dipun paringi zalzalah. Pengen mboten ngraosi kados sang Palu. Mboten nggih. Mboten padahal iki nek menurut prediksi saking BMKG Pulau Jawa niki banyak sekali titik-titik yang sangat rentan untuk diguncang. Sing guncang sinten? Sing guncang sinten? Allah. Pramila nyuwuni pitulungan kali sinten? Kali Allah. Kata seperti cara kita nyuwun pitulungan dumateng Allah. Pripun Bu carane? Kanthi nindakaken ibadah lan kathah-kathah nyuwun pangapunten dumateng Allah nebihi alisan-alisanipun Allah. Nek lin nyuwun keselamatan kok mboten dumateng Allah, niki jenengane salah alamat. Jaluk selamat malah intuke malah petaka bencana nggih. Kados ingkang badhe dipun lampahi wonten ing Palu. Jadi niku kan ceritane Palu nomu niki, bener. Niku badhe puncak acaranipun dipun badhe dipun lampahi bibar Isa. Siang ini pun dipun emutaken dening Allah. Ingkang sadering pun iki sampun dipun emutaken dening para alim. Supados mboten sah ngawontenke upacara Palu Nomoni. Jadi niki upacara memanggil roh-roh dari orang-orang yang sudah mati. Padahal roh sing pun sedo niku sing nguasani sing ngurus sinten Allah. Wonten ing surat Al-Isra Allah ngendika wa idza sa'al apa? Allah ngendika wa yas'alunaka 'anil ruh. Menungso bakal takon marang sileramu wahai Muhammad perkara roh. Kul ngendika marang menungso marang umatmu ar-ruhu min amri rabbi. Temene roh wis dadi urusane Rabbku jeneng kok dados urusanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten dadi urusanipun menungso meneh. Nek arep wani-wani ngurus roh berarti kudu izin kalian Allah Subhanahu wa taala. Nek kudu izin terus izin piye? Anggenipun berarti izin dumateng Allah pripun? Saged mboten. Mboten saged. Lah ning nyatane nduk ruwe do ting jerdule. Dipanggil do metu e. Niku hakikatipun mboten roh sing pun tiyang sing pun sedo. Ning niku jane napa Bu? Jin. Nggih, jin. Jadi jin niku makhluk sing mboten ketok. Ingkang Allah ngendika innahum yaraunakum wa lam tarawnahum. Dan Al-Qur'an. Para jin kedo mresani sliramu, mung sliramu ora mresani jin. Lah sakniki nek ana sing jin mak pentungul ngaku-ngaku dadi simbahe sinten sing sing misale mbahku ki mbiyen rupane ya ngono kok ki sing mentungul ya padha. Gampang mboten ngagem jin niku. Gampang. Jadi jin ini dipun kekuasaan, dipun paling kekuasaan dening Allah kagem kerubah napa pribadinipun kados dados menungso. Jadi mulai panjenengan ngimpi kok ngaku nih ketemu karo simbah sing pun sedo niku hakikate jenengan nembe diketoki dening jin. Nah saking kalangan jin niki wonten sing muslim tur nggih wonten sing kafir kaya dene menungsa. Ana sing dadi setan, ana sing dadi wong, ana sing dadi jin taat. Pramila Allah ngendika ten Al-Qur'an bilih syaitan niku syayatinal insi wal jin. Syaitan ki ana sing saka menungsa ya ana sing saka kalangan para jin. Ming biasane nun sewu nek muni set nek muni napa kelanjaran sami mireng kata-kata setan ki terus pikirane mesti saka kalangan jin. Padahal setan niku saged saking kalangan para menungsa. Di manungsa sing nom sewu pikirane wing arep duraka marang Allah niku berarti setan nggih. Setan pramila ngati-ati nggih. Nek ana wong sing pingine duraka dumateng Allah pengen celakani manungsa niki berarti niku setan. Ngati-ati. Nah wonten ing ayat punika kula lan panjenengan sami dipun emotaken dening Allah, dipun ajari dening Allah supados kula njenengan sami iki dadi tiang-tiang sing muwahhid. Tiang-tiang ingkang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Niku tugas pokok kula njenengan sami gesang wonten ing alam donya. Tugasnya supados mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah yang kita lakukan. Jadi nun sewu kata sekolah nek nyuwun selamat niku nyuwune dumateng Allah. Sing kuwaos paring selamat niku Allah. Nyatane tahun 2006 nggih. Lela Rungan pun mulai tahun pinten, Pak? Mulai tahun boten preso nggih. Tahun 2006 dipun paringi pancoben. Kudune nek memang mandi kan orang nanti ono gempa teng ngisor laut kidul. Niatane tetep wonten salah alamat soalnya anggenipun nyuwun selamat. Contohnya mleh niku wau teng Palu niku kok badhe nyuwun selamat wis dilingke karo wong sing alim rangguku. Awan ini kumur onten beberapa kali gempa, kok ya sih ngeyel. Tetap wali kota ini berkomitmen nanti tetap akan seadakan upacara Palu Lemoni. Rampung azan maghrib, wonten gempa ingkang kekuatannya pun 7,7 skala Richter. Bar niku diinformasike tidak ada tsunami. Lah gek rampung ning ketika kira tsunami, mak jedunduk banyune teko teng daratan, rampung kabeh. Pramila niki dados pepemut kula panjenengan sami, nggih mugi-mugi panggenan kita wonten ing Ngayogyakarta khususipun lan wonten ing daerah-daerah sanesipun boten dipun paringi bencana malih dening Allah. Kanti kula panjenengan sami kata-kata nindakan ibadah mentauhidkan Allah lan kata-kata ini pun nyuwun pangapunten istighfar taubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi mekaten napa mboten pikantuk kula panjenengan sami nyuwun pitulung dumateng sak sanesipun Allah. Walaupun ketika akan ia karena butuh wa ia karena stain. Ya Allah, namun dumateng panjenengan kula nyuwun pitulungan. Sakniki kula nyuwun pirsa dumateng para jamaah sekalian. Kinten-kinten pikantuk napa mboten nyuwun pitulungan dumateng sak sanesipun Allah. Pikantuk mboten. Mboten pikantuk. Berarti makin nek kula nyuwun tulung njenengan Bu, kula nyuwun tulung njenengan astake ngasta buku pulo niki saking ngriki dugi dalem panjenengan. Berarti mboten pikantuk. Loh, ngendikan niku mboten pikantuk. Kula nyuwun tulung kali adik-adik mahasiswa, Dik tolong minuman ini dibawa ke tempat ibu-ibu. Angsal mboten? Loh kok angsal lu ngendikane mboten? Jadi bingung nggih. Terus maksudnya pripun? Iya karena setain. Maknanipun nggih, bilih ingkang kita suwun pitulungan saking Allah, namun dumateng Allah, jeneng menika menawi kula panjenengan sami nyuwun pitulungan ingkang kuwaos menika namung Allah. Contohnya kata suwau. Nyuwun keselamatan ki ampun nyuwun kalian nun sewu nggih. Ni Roro Jonggrang misalipun boten pikantuk. Ingkang kagungan keselamatan namung Allah Subhanahu wa taala. Namun menawi nyuwun pitulungan dalam perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh manusia dan manusia yang kita mintai pertolongan itu mengetahui permintaan kita atau baik hadir ataupun tidak hadir nggih, pramila pikantuk. Contohnya jenengan sakniki nyuwun tulung kalian misalipun sedherek jenengan ingkang nembe wonten ing Amerika. Mas tolong kirim no duit marang rekeningku rasa kake 100 juta wae misalnya ngoten. Angsal mboten? Angsal. Jenengan sakit komunikasi kali mas jenengan tentang Amerika. Dikontak nggih sakit jawab. Kiambake mampu mengirimkan. Pramila mboten napa-napa. Pramila Allah ugi ngendika wa ta'awanu ta'awanu birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-tolonganlah, saling bertolong-menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Oke, terus makna iya kana stain jeung menika permohonan pertolongan ingkang kaitanipun kalian masalah ibadah. Permohonan pertolongan ingkang kuwawi nulung menika namung Allah Subhanahu wa taala. Punika boten pikantuk dipun suwun dumateng sasanesipun Allah. Namun nggih, perkais-perkais ingkang mampu dipunlampahi dening tiyang, lajeng tiyangipun ugi mireng menapa ingkang kita suwun, pramila menika pikantuk. Sedulipun Rasul ugi nanti ngendika tu'ainu rajulu bidabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Seliramu parang, paring pitulungan marang wong engkang wonten hubunganipun kalian kendaraanipun. Contohnipun melunggahke momotane nggih, muatane dipun unggahaken dumateng kendaraanipun. Utawi kita punika nggawakaken nggih, mbektakaken gawanipun tiyang sanes. Punika dipunwastani tulung tinulung dening Rasulullah sallallahu lan punika dipunwastani ibadah. Pramila pikantuk. Et napa sekedar misalipun jenengan kagungan misalipun mobil badhe sami-sami tindak teng sarjito tuwi tiyang sakit misalipun ngaten mobilis sing kosong iki barang aku wae. Nah, contohipun ngaten menika dipun wastani bernilai ibadah. Mboten apa-apa niku nggih maknane tulung tinulungan, namun ingkang waget dipun laksanani dening manungsa. Ayat salajengipun ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, kawula nyuwun dumateng panjenengan dipun paringi pitedah wonten ing mergi ingkang lempeng. Nggih, mergi ingkang lempeng. Kula nyuwun pirsa. Jenengan sok ngucap niki napa mboten jamaah sedaya? Nggih to? Nggih. Berarti dalan jenengan sing bengkok. Nggih. Berarti dalane jenengan sing bengkok. Nggih mboten? Nggih. Niku wonten lho tiyang sing ganggu ngeten niku. Bismillah. Ganggu dumateng tiang Islam. Nun sewu nek tiang Islam yang mboten kagungan ilmu niki pentingi ngaji para bapak ibu sekalian nggih. Nek ora tahu ngaji dulake ngono kuwi, oh gampang menggok niku. Saestu gampang menggok. Dalanmu ki agamamu ki sih salah kuwi. Mula sedheramu mbetina tansah nyuwun marang Allah, ya Allah, mugi panjenengan paring pitedah dumateng kawula dalan ingkang lempeng. Berarti dalanmu durung pengwi utawa dalan mungkin dalan sing salah kuwi. Buktine kuwi bendina nyuwun sing lempeng, berarti dalanmu dalan salah. Ya saiki tak jak nawungku sing dalane lempeng. Nggih, misalipun mungkin dijak teng perapatan ngoten niku nggih. Saged. Utawi dijak teng pundi meleh ngoten niku. Kon meninggalkan agami Islam. Purun mboten, Bu? Purun mboten? Saya itu makin nek wonten tiang ingkang ngendika kalih panjenengan dalan mungkin dalan sing bengkong, putine seliramu medina tansah nyuwun marang Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mugi panjenengan paring pitedah dumateng kawula dalan ingkang lempeng. Berarti dalan mungkin dalan sing bengkong. Iki nek antar wong sing ngendika ngoten niku, ya saiki melu aku wae. Tak jak nang dalan sing lempeng. Soale dalan mungkin dalan sing bengkong, agama mungkin agama sing bengkong. Ya mlebu agamaku wae misale kok ngoten. Purun mboten? Purun mboten? Mboten nggih. Niki kudu diyakini lho, Bu. Mboten sembarangan, makane nek nanti gelem bahaya. Kadang mau niming bengkong malah bisa dijak nang perapatan. Berarti lu bengkong lu itu bengkongnya pirang-pirang itu. Nggih mboten? Orang mau dijak nanggon, wah liyane mleh ana sing nang kuil macam-macam. Niku luwe bengkong. Lah, terus maknane nopo? Kok kula jangan sami bendina dikon nyuwun marang Allah dalan sing lempeng. Jawabanipun mekaten. Nggih. Dados hidayah. Ihdina niku maknane ya Allah mugi panjenengan paring hidayah dumateng kula. Hidayah niku wonten kalih, nggih. Hidayah niku wonten kalih. Ingkang sepindah ingkang dipun wastani hidayatul irsyad wal bayan. Utawi hidayatul ilmi kampanye. Nggih. Hidayatul ilmi, hidayah berupa ilmu. Kula sakniki nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Sinten sing ilmune jenengan niku kados ilmune Gusti Allah sinten? Mboten wonten. Nah, pramila maknane ingkang sepindah ya Allah kunjur ilmune panjenengan. Kamuka ilmune Allah mengko pun ngendikaken walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuttu min ba'di sab'ati abkhurin ma nafidat kalimatullah. Yang wonten surat Luqman. Yen menawa wit-witan sing ana ing alam donya iki kabeh didadekno pulpen. Zaman riyen niku iki nek sebut-sebut pirsane sing nom-nom mboten pirsane. Zaman riyen niku nek ajeng nulis kan mboten pulpen niku nggih, mboten pen nggih, dinunulke nggih mboten. Dinunulke riyen tengen tinta sing di saya tengen gabus napa tengen kain. Nunulke nembe dipun agem nulis. Nek sekarang dinunulke meneh ngoten niku nggih. Niki nek cara-cara nggih kabeh wit-witan sing teng alam donya iki mboten mung sing teng kito, sing teng alam donya kabeh nggih dadak nopol pen njur kabeh banyu lautan iki dienggo gawe tinta niku ora cukup kanggo nyatet ilmune Allah. Mila kula tanggut sinten sing ilmune padha karo ilmune Gusti Allah. Mboten wonten. Apa menah kok padha Pelajaran sami niki ilmu ni nak cara dienggo ukuran kuku ireng niki sak pucuk e kuku ireng men dereng wonten. Pramila pelajaran sami tansah nyuwun ilmu ni pun Allah niki yang pertama. Makna hidayah Allah mugi panjenengan paring hidayah. Okay. Hidayah niki nak teng basa jawi dimaknai petunjuk. Padahal nggih ya ana bener ini urung bener 100% nih. Engga kepengalah ya Allah ki panjenengan paling hidayah di mateng kula. Hidayah sing ping pindho niku jenenge hidayatul amal utawi hidayatul taufik. Siapa yang namanya taufik? Ada enggak? Enggak ada. Hidayatul taufik. Utawi hidayatul amal. Dados tiyang ingkang sampun kagungan ilmu lajeng amalaken niku berarti pikantuk hidayatul taufik utawi hidayatul amal. Sakniki kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Kira-kira nggih kira-kira sing contone sing gedhe. Kira-kira wong-wong sing do korupsi teng dhuwur mriku, sing le korupsi sing iki sing berita terbaru teranget Bupati Kudi Bekasi nggih. Sing jarene sogokane 13 miliar nembe dibayar 7 miliar niku nggih. Sakniki niku jenenge ya Islam. Mburine aku Yasin lho. Ngeta. Kira-kira ngerti dosa mboten sing jenenge korupsi niku dosa? Preso toh? Preso. Saat ini kita nyun preso mulai. Sholat niku wajib nomboten. Sing lima waktu wajib nggih. Saat niki kalau nyun preso onten mboten tiang muslim sing mboten sholat padahal pun ngerti nek sholat wajib. Onten ni onten kiri kata. Sing bener sing putih. Niki sing pun preso ning dereng laksanane niki jenengane dereng pikantuk hidayah amal utawi hidayah taufik. Dereng pikantuk krentek ati nggo nindakake ilmunipun. Lah oh nek ngono dadi makna ihdinas siratal mustaqim kuwi ora mergo kula jenengan niki dalane bingkong mboten. Ning badhe nyempurnakaken utawi nyerai kasempurna. Awit ilmu kulonjanan sami nggih sithik, awit kulonjanan sami dereng saged mindhaken menapa ingkang sampun dipun mangertosi. Wis ndek ilmu ning yo ngel, contone napa mleh. Wis ngerti nek sing jenenge paring pitulungan kuwi ganjarane gedhe. Neng ana sedulure dhewe sing lagi kecingkrangan malah dunek kaya karep ngrasakno kuwi. Karepmu biyen ra manut aku, malah ngoten niku to kadang. Padahal pun preso nek paling pitulungan niku ganjarane gedhe. Pramila kula panjenengan sami tansah nyuwun dumateng Allah nggih hidayah. Lan niki kagem nyempurnake iya kana budhe iya kana stand wau. Kados kuti kula badhe kita sami badhe manut badhe dumateng Allah nek boten kagungan ilmu. Saket boten. Bagaimana mbah dumateng Allah ibadah dumateng Allah nek boten kagungan ilmu saket boten. Boten saket. Pramila komitmen ibadah ya Allah namun dumateng panjenengan kula nyuwun ibadah ning kula nyuwun ilmune. Ning kula nyuwun taufike. Ngoten niku. Pramila ugi niki dipun rasakaken nalika ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah kula niki tiyang sing tasih bodho, ya Allah kula niki tiyang sing tasih bangkel dereng nindakake ilmu ingkang sampun kula mangertosi. Terus mugi-mugi semangke ngene pun salat langkung khusyuk nggih. Wis salat ora balapan, salat ora balapan iki. Praket-praket rampung. Allahu Akbar tata mun rampung. Mboten ngene niku. Namun dipun rasakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kuwi dalane wong-wong ingkang sampun panjenengan paringi nikmat lan boten merginipun tiang-tiang ingkang kabendu lan ugi mboten dalanipun merginipun tiang-tiang ingkang tersesat. Dados kula panjenengan sami niki kan saat niki nembe dados tiang-tiang biasa. Nah, kula njenengan sami tansah nyuwun dumateng Allah supados dados tiang ingkang luar biasa. Maksudnya luar biasa kok lan jumeneng nek jenengan kundur sing mriki mak jrep cekot-cekot tekan dalem mboten niku sing dimaksud nggih. Namun luar biasa nipun maksudipun kados dene ingkang dipun ngendikan dening Allah wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma alladziina 'anama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sapa wong ingkang taat marang Allah lan Rasulipun mula dheweke kuwi dadi utawa bakal bareng-bareng marang wong-wong sing wis diparingi nikmat dening Allah arupa para nabi, para siddiq, para syuhada itu wong-wong sing do mati syahid lan wong-wong sing saleh. Niki sing kula maksud wong-wong sing luar biasa. Nggih. Kados pundi menawi kula njenengan sami waktu mangke sesarengan kalian nabi, kalian para sidik kados Abu Bakar lan sak sanesipun, dadi bareng-bareng kalian para syahid Umar, Utsman iki wong sing mati syahid, para saleh, tiyang-tiyang kang saleh lan tiyang-tiyang menika dipun sebat dening Allah sak api-api ing kanca. Niki dadi kula dan sami niku nyuwun supados dados tiyang-tiyang ingkang dipun paringi nikmat kados dene para nabi, para sidik, para sahabat lan tiang-tiang ingkang saleh. Boten merginipun tiang-tiang ingkang dipun bendu. Tiang-tiang ingkang dipun bendu menika pimpinanipun Yahudi. Lan tiang-tiang ingkang sesat menika pimpinanipun tiang-tiang Nasrani. Keng menapa tiang Yahudi dipun wastani dados pimpinan pun tiang-tiang ingkang dipun bendu dening Allah, awit tiang Yahudi niku wonge do pinter-pinter. Nggih, wonge pinter-pinter ning kepinterane ora dienggo awake dhewe, nggo minteri wong liya. Nggih, pinter ora diamalke ning nggo minteri wong liya. Nasrani niku neng dipun sepatakan teng mriki Nasrani sing saderengipun Rasul dipun utus. Menawi Nasrani ingkang gesang sak sampunipun Rasul dipun utus menika pun boten mlebet wonten ing makna punika. King menapa ayat yang Nasrani menika sak sampunipun Rasul dipun utus preso sinten nabi ingkang kedahipun dipun dadosaken panutan. Terus berarti kiambe pun dadi wong sing ngerti ning ora gelem manut padha dene karo wong Yahudi. Kaya menapa tiyang nasan ingkang rumit dipun wastani pimpinanipun tiyang ingkang sesat, awit kata-katahipun tiyang Nasrani menika seneng ibadah ning ora nganggo dasar ilmu. Nggih, seneng ibadah ning ora nganggo dasar ilmu. Pokoke ngerti wong grupi-grupi ketok dewe ibadah yo semelu-melu. Ana wong do grupi-grupi ketok ibadah wis ayo melu-melu. Mboten lajeng tanglet rumiyin ki ana ilmune apa ora. Nggih, ana ilmune apa ora. Padahal Allah sampun paling pepenget dumateng kula panjenengan sami wonten ing surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Aja pisan-pisan sliramu kuwi nglakoni ibadah sing ora duwe ilmu. Temene as-sam' pamireng kuping talingan, wal basar netra, wal fuad hati, sedaya niku badhe dipun suwuni pertanggungjawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Dados mboten pikantuk gampang-gampang. Lho, sing penting kan aku niate ngibadah. Dipun saged ngaten. Ngibadah niku anggenipun nindakaken kedah wonten contonipun saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan badhe nindakaken salat rain to sak benake dhewe. Wah aku nek subuh ki nek ngrong rakaat ora marem, urung kepringet aku arep nem rakaat wae. Asal mboten. Mboten asal. Rasul yang ngantoki ngrong rakaat nyimpun rong rakaat, mboten kepringet ora ya rong rakaat. Mboten pikantuk lajeng nambah-nambah. Nah, pramila inti kata terakhir niki ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dudu dalane wong sing dibendul lan dudu dalane wong sing sesat niku pramila ingkang sepindah pepenget kagem kita sami nek wis dadi wong sing pinter kuwi njuk dadi njur ngamalke kepinterane. Semono go wong sing semangat nindakake ibadah kuwi kudu nganggo dasar ilmu. Nek di bahasa Arabke sing rada keren, kita ini berilmu yang ilmi yang amaliyah, nggih. Kita berilmu menjadi orang yang alim dan amaliyah. Dan kemudian tatkala kita menjadi orang yang beramal, kita berdasarkan ilmiah. Nggih. ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Nah, ngoten niku. De ilmu sing diamalke nek ngamal ku dasar ilmu. Nggih, niku dipun menekut, mugi-mugi wonten manfaatipun kagem kita sami. Nggih, tasih wonten wekdal sekedhik mbok menawi panitia badhe ngawontenaken tanya jawab. Sekian kula cakapaken semanten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah wonten ing dalem ingkang badhe dumugi kita badhe mulai nggih mendhet faedah saking surat Yasin nggih. Surat sing mulun sewu biasane sok diwacake kanggo wong-wong sing wis mati. Jane engko tepate nggo wong sing wis mati napa nggo wong sing sih urip nggih. Ngaten wektal kita kundurakan matur nuwun.